نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة رحمكم الله، telah kita jelaskan sebahagian dari syubhat haula'il qaum yang berusaha untuk menentangkan jarah dan tahdir para ulama terhadap jam'iyyah ihya'i turab, yang sangat jelas perselisihan-perselisihan dan penyimpangan-penyimpangan mereka dari tariqatu ahli sunnah wal jamaah. Cukuplah perkataan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang khabir terhadap sepak terjang Ihya Uturat, bahwa mereka telah menjadi seperti al-ikhwan muslimun yang tidak lagi mementingkan at-tasfiyatu wa tarbiyah. Oleh karena itu mereka memanggil da'i-da'i fitnah, tidak menyaring orang-orang yang datang kepada mereka untuk memberikan pelajaran kepada mereka, sehingga tazkiyah yang disebutkan dari sebahagian para ulama tidak boleh seorang itu berhujjah dengan tazkiyah tersebut lalu kemudian berusaha menutup mata dari perselisihan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang wajib bagi seorang muslim yang memiliki naluri salafi, kalau ungkapan ini benar, adalah at-tahari lil bahthi 'an al-haqq, berusaha untuk mencari kebenaran dan berusaha untuk melihat perkara-perkara tersebut dengan mata kepala yang jernih, dengan pemikiran yang jernih, yang dingin, lalu kemudian menghadapkan setiap dari penyimpangan mereka kepada Al-Kitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Adapun menyebut bahwa jumlah yang mentazkiyah itu lebih banyak, ini bukan hujjah kalau itu benar. Atau mengatakan bahwa yang menjarah itu bukan dari kalangan para ulama ukibar, atau yang dianggap paling senior mereka bukan dari kalangan haula, ini juga bukan hujjah kalaupun itu benar. Yang menjarah mereka, siapa yang mengatakan bukan ulama kibar? Apakah anda hendak mengatakan Syekh Al-Albani yang menjarah mereka itu bukan ulama kibar? Apakah anda hendak mengatakan bahwa Syekh Ahmad bin Yahya Najmi bukan dari ulama kibar? Syekh Rabi' bukan dari ulama kibar? Lalu kemudian dimentahkan jarah mereka, tahdir dan perincian penyimpangan-penyimpangan mereka tersebut dengan hal-hal yang bukan hujjah sifatnya. Nah, mereka juga mengatakan bahwa orang-orang yang mentahdir Ihya Uttaraf, mereka itulah yang memecah belah umat. Tapi kalian yang mentahdir Ahlu Sunnah, Subhanallah. Nah, perkaranya terbalik sekarang. Mereka berusaha untuk membalik perkara ini. Yang menasihati dituduh pemecah belah. Nah, sekarang lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat beliau yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang memisah, yang memecah belah di antara manusia. Farqa bainan nas, yang memecah belah di antara manusia. Sehingga kalau yang kalian maksudkan memecah belah antara yang hak dan batil, na'am. Al-Syaikh Rabi' menasihati untuk memecah belah antara yang hak dan yang batil, agar batil itu menjauh dan al-haq itu menyatu. Al-Syaikh Rabi' mentahrir dari Ihya Uttaraf untuk mentafriq, memecah belah antara yang hak dan batil, agar kemudian kebatilan itu menjauh dari da'watul salafiyah dan kebenaran itu menyatu. Kalau ini yang dimaksud, na'am. Dan itu bukan celaan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai pemecah belah di antara manusia, yakni yang memecah belah antara hak dan al-batil. Tapi kalau yang dimaksud perpecahan di situ adalah perpecahan yang tercela, memecah belah ahlul haq yang memilu orang-orang musyrikin yang tercela, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, kalian mengatakan bahwa para ulama yang mentahdir atau mereka mentahdir Ihya Uttaraf justru memecah belah dalam bentuk negatif seperti ini, maka ini batil. Tidak boleh dikatakan yang menasihati itu memecah belah umat. Lah. Yang memberikan peringatan dari kebatilan dianggap memecah belah umat. Tidak diperbolehkan yang demikian. Mereka itu menasihati. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati. Memberikan peringatan dari syirik. Memberikan peringatan dari bid'ah. Dan mengajak umat ini agar mereka bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah. Dan itu yang wajib. Yang menyimpang dari perkara ini, mereka itulah yang memecah belah. Yang meninggalkan Al-Kitab wa Sunnah, mereka itulah yang memecah belah agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita jelaskan. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasa minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Kenapa mereka memecah belah? Li'annahum farraqu. Karena mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ketika mereka terjatuh ke dalam bid'ah, terjatuh ke dalam hizbiyah, lalu dinasihati, mereka tetap dengan kebid'ahannya dan hizbiyahnya, maka mereka itulah yang memecah belah, bukan yang menasihati. Mereka yang tetap berada di atas hizbiyahnya itulah yang memecah belah umat, bukan yang menasihati mereka. Nah, maka apa yang disebutkan oleh mereka bahwa ahlu sunnah hawa nafsu, seorang muslim di dalam beragama, salah satu prinsip dalam beragama itu adalah al-wala wal-bara, bersikap loyal dan berlepas diri. Loyal kepada al-haq, berlepas diri dari al-batil. Ini prinsip dalam Islam. Semakin seorang itu mendekati kebenaran, Semakin seorang itu berada di atas al-haq, maka semakin besar loyal kita kepadanya. Dan semakin seorang itu menjauh dari al-haq dan semakin mendekati kebatilan, berjalan di atas al-batil, maka semakin besar pula kebencian kita kepadanya. Maka ketika ada seorang yang terjatuh dalam ittiba'ul hawa, terjatuh dalam bid'ah dan penyimpangan, lalu kita benci dia, itu tidak bisa dikatakan datangkan permusuhan dan kebencian, karena dia melakukan perkara yang mungkar yang menyebabkan kita memusuhi dia. Maka dia yang menjadi sebab. Nah, oleh karena itu Ibrahim alaihissalam, beliau menampakkan sikap bara' kepada orang-orang kafir. Inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha' abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah. Sikap bara'. Nah, dari apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kami mengingkari kalian. Telah nampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari mereka. Dan Ibrahim alaihissalam menampakkan kebencian dan permusuhan kepada mereka, orang-orang musyrikin. Yang menyebabkan terjadi permusuhan siapa? Ya mereka, orang-orang musyrikin itu, bukan Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga tuduhan mereka yang mengatakan bahwa kalian itu yang mentahdir hiya udhra, dikatakan bahwa kalian mengucablah, ini mengaburkan permasalahan, memutarbalikkan fakta. Mereka yang terjatuh dalam penyimpangan itu yang memecah belah, yang menyebabkan terjadi permusuhan. Kalau mereka tidak berbuat bid'ah, penyimpangan tidak akan terjadi. Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan dalam kitabnya Al-Iqtisam, beliau mengatakan وقد حجلسته يعني أهل البدع وذلك ما ظنت إلقاء العداوة والبغضاء. Dan para ulama telah memperingatkan dari berteman dan duduk bersama dengan ahlul bidah. Kenapa? Sebab itu adalah merupakan sebab munculnya permusuhan dan kebencian. Para ulama, mereka memperingatkan, jangan duduk bersama mereka ahlul bid'ah itu, jangan duduk bersama mereka al-hizbiyyun. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebab perpecahan dan kebencian. Yang menyebabkan apa? Mereka itu para hizbiyyun, mereka itu para ahlul bid'ah. Nah, maka apa yang disebutkan oleh mereka, yang disebutkan oleh Firanda dalam kitabnya, bahwa yang mentahdir itulah yang mengucapullah. Jangan memutarbalikkan fakta. Nah, ya, berbicara dengan bahasa sebagai seorang salafi. Kalau mau kita berbicara naluri-naluri salafi yang benar, jangan yang ngawur. Nah, berbicara dengan hujjah. Nah, ya, mereka juga mengatakan ya, bahwa para ulama di antara mereka ada yang merekomendasi, kalau kemudian kalian wahai yang mentahdir, kalau kalian mentahdir dari orang-orang yang mereka itu mengambil dana dari Ihya Uturat, mereka itu ditahdir, mereka yang merekomendasi Ihya Uturat, nah, mereka itu dari kalangan Ihya Uturat, itu kalian mentahdir mereka, maka lebih utama yang merekomendasi mereka itu ditahdir. Nah, sekarang kalian mentahdir orang-orang yang mengambil dana, padahal mereka itu mengambil dana dengan dasar fatwa para ulama. Fadhil Syekh Abdul Muhsin, Fadhil Syekh Darzaq Al-Abbad hafizahumullah, Fadhil Syekh Ibrahim hafizahumullah. Kalau kalian mentahdir mereka, lebih utama kalian mentahdir yang berfatwa, yang memfatwakan bolehnya. Ini juga syubhat. Ya. Nah, ada yang disebutkan oleh sebagian mereka bahwa Syekh Muhammad bin Hadi mentahrib dari Ihya Uttarab. Nah, sementara Syekh Abdul Razak tidak mentahrib. Tapi Syekh Muhammad bin Hadi tidak mentahrib Syekh Abdul Razak. Nah, Al-Abbad. Nah, bahkan beliau mengatakan bahwa saya dengan Syekh Abdul Razak seperti dua jari ini. Kira-kira seperti itulah yang disebutkan dari Syekh Muhammad. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, lagi-lagi dengan syubhat ini berusaha mengkaburkan permasalahan yang ada. Mari kita kembali kepada apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang pertama yang harus kita ketahui bahwa tidak seorang pun dari kalangan para ulama itu mencakup semua dalil. Tidak satu pun. Sehingga dibangun di atas prinsip ini bahwa yang namanya seorang alim kadang-kadang terjatuh dalam kesalahan. Siapapun dia, walaupun dia adalah Syekh Rabi, jangan sampai ada yang mengatakan, oh, kalian ini fanatik dengan fatwa Syekh Rabi. Biasanya ada yang mengucapkan seperti itu. Kalian hanya Syekh Rabi saja yang kalian jadikan sebagai hujah, pegangan. Ya subhanallah, bukan. Siapapun dia, walaupun bukan Syekh Rabi, kalau dia mendatangkan hujah, wajib untuk kita terima. Syekh Rabi dan selain Syekh Rabi. Nah, Syekh Rabi, beliau seorang alim. Bukan berarti bahwa beliau seorang yang maksum. Kadang-kadang beliau terjatuh dalam kesalahan. Akan tetapi, setiap yang namanya kesalahan itu harus dibuktikan dengan dalil. Nah, apa yang dikatakan oleh Juran Jadi yang mengatakan, jika para ulama kibar yang memberi rekomendasi saja bisa keliru dan salah, padahal mereka lebih senior dan jumlahnya lebih banyak, maka para ulama yang menghizbikan yayasan tersebut, yang notabene mereka adalah murid-murid para ulama kibar tersebut, dengan jumlah mereka lebih sedikit, tentunya kemungkinan untuk salah dan keliru lebih besar lagi. Ini ucapan bukan seorang salafi. Nah, seorang salafi tidak akan berhujah dengan cara seperti ini. Iya kan? Berhujah lebih senior. Nah, bahwa itu murid, yang ini guru. Guru kalau salah lebih tentu murid lebih bisa salah lagi. Ini apa sih? Seperti permainan. Nah, yang merekomendasi lebih banyak, yang mentahdir lebih sedikit, karena lebih banyak lebih. Ini pemilu atau apa? Capres semua. Kalau pemilihan capres ya serahkan kepada para politikus. Kita sekarang berbicara tentang dalil. Nah, tidak sepantasnya seorang kalau dikatakan calon dokter mengucapkan kalimat seperti ini, atau calon S2 mengatakan kalimat seperti ini. Tidak sepantasnya orang keluaran pesantren salafi saja tidak sepantasnya mengucapkan kalimat seperti ini. Apalagi seorang belajar sekian tahun di hadapan para masyayikh, pokoknya gunakan kawaid-kawaid yang telah dipelajari. Jangan pakai naluri, pakai suara terbanyak, ya, pakai senior dan junior. Ini bukan dalil. Nah, seorang belajar mengecap sedikit saja pendidikan di mahad-mahad salafiyah yang mengajarkan al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf, dia akan mengetahui batalnya ucapan-ucapan seperti ini. Tidak sepantasnya buku ini direkomendasi. Wallahi tidak sepantasnya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, salah satu aqidah ahlus sunnah yang harus kita fahami bahwa tidak seorang pun dari kalangan alim itu salah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, beliau mengatakan, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'zubu anhu." Tidak seorang pun dari kalangan manusia ini, walaupun dia para ulama, melainkan akan pergi darinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauh. Ini ada hal-hal yang kadang-kadang seorang itu terkaburkan. Sebutkan Ibnu Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in. Ibnu Abdul Barr rahimahullah beliau mengatakan, "Waqad ajaza 'ala katsirin minhum jahla katsirin min as-sunan al-warida 'ala al-sinati khassati al-ulama." Dan para ulama mereka membolehkan atas kebanyakan dari kalangan mereka tidak tahunya banyak dari perkara-perkara sunnah yang datang melalui lisan-lisan khususnya para ulama. Khususnya para ulama. Nah, artinya ulama yang khusus pun kadang-kadang mereka tidak mengerti ada hal-hal yang itu dari sunnah. "Wala a'lamu ahadan min as-sahaba illa waqad shadda anhu baina 'ilmi al-khassa wa ida bi naqli al-ahad ash-shahidha ghayruh wa dhalika 'ala man ba'dahum ajwaz wal ihatatu mumtani'atun 'ala kulli ahad." Dan saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan para sahabat melainkan ada yang shadda anhu. Nah, ada yang terasingkan atau nyeleneh atau keliru di antara ilmu yang khusus yang ada dengan kukilan dari orang per orang perkara-perkara yang lainnya bisa menghafalnya, yang lain menghafal. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengetahui hadis tentang meminta izin itu 3 kali, mengetok rumah orang lalu kemudian meminta izin salam 3 kali, kalau tidak dijawab maka balik. Tidak diketahui oleh beliau. Yang mengetahui Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu Khattab, lebih senior, iya kan, paling seniornya setelah Abu Bakar as-Siddiq, kalau ungkapan senior ini benar ya. Nah, mukibari sahabah, ya. Kalau itu dialami oleh sebagian sahabat, maka setelah mereka itu lebih memungkinkan untuk keliru. Nah, dan mencakup seluruhnya itu hal yang tidak mungkin atas setiap orang. Nah, berkata al-allama al-habr Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, "والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي، وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص." Para imam, mereka semuanya mu'tarifun, mengakui bahwa mereka tidaklah mencakup semua nas-nas wahyu. Banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seorang alim itu tidaklah mesti dia mengetahui semua nas-nas yang ada. "Fahaulai al-khulafa'ur rasyidun wahum wahum khafiya alaihim kathir min qadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadithi." Mereka ini para al-khulafa'ur rasyidun, kita mengetahui siapa mereka, namun tersamarkan oleh mereka banyak dari perkara-perkara yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadis beliau. "Ma'amulazamatlahu," padahal mereka ini lama bersama Rasulullah SAW, "wa shiddati hirsihim 'ala akhdhi minhu," dan semangatnya mereka untuk mengambil ilmu dari Nabi SAW, "fata'allamuhu mimman huwa dunahum fil fadli wal 'ilm." Namun ada ilmu-ilmu yang mereka belajar dari orang yang lebih rendah kedudukannya, atau yang diistilahkan dengan junior. Ya. Sahabat senior mengambil ilmu dari yang junior, nah, yang lebih rendah dari sisi keutamaan dan dari sisi ilmunya. "Fama dhannuka bi ghayrihim min al-a'immati alladhina nasha'u wa ta'allamu ba'da tafarruqi as-sahaba fi aqtari ad-dunya." Maka bagaimana lagi persangkaan kalian terhadap selain mereka dari kalangan para imam yang mereka tumbuh dan mereka belajar setelah ya terpisah-pisahnya para sahabat di berbagai belahan dunia. Nah, sehingga masyarakat ikhwan rahimakumullah, karena tidak setiap dari kalangan para ulama itu mencakup semua, apa yang difatwakan itu pasti benar, maka yang wajib adalah melihat kepada dalil-dalil setiap dari kalangan para ulama. Tidak diperbolehkan seorang itu mengambil mana yang paling ringan, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man tabi'a sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafaqtuhu, wa man kharafa fatarakaha khalaftuhu hatta sahibi. Siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, aku setuju dengannya, dan siapa yang meninggalkannya, maka aku menyelisihinya walaupun dia sahabatku. Nah, والذي لا أفارق الملازم الثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن بعد, yang saya tidak berpisah dengannya adalah orang yang senantiasa berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun jauh. والذي أفارق من لم يقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قرب, dan yang saya berpisah dengannya adalah orang yang tidak sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tinggalnya dekat, tinggal di Jogja. Meskipun saya tidak berpisah kepada siapa, seorang yang senantiasa berjalan bersama Rasulullah walaupun jauh, tinggal di mana, di Madinah, di Makkah, di Yaman, walaupun dekat mantan teman, ya, kalau dia menyelisih sunnah ya harus dijauhi. Nah, iya kan? Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jika demikian keadaannya, maka tidak diperbolehkan, sekali lagi tidak diperbolehkan seorang selalu menjadikan tameng fatwa para ulama tanpa memperhatikan dalil-dalil mereka. Lalu bagaimana dengan mereka yang berpegang kepada fatwa ulama itu? Ya, kenapa kok mereka ditahdir? Ulama yang berfatwa kok tidak ditahdir? Oh, beda. Beda. Di dalam Islam dibedakan, kita diperintahkan untuk mendudukkan setiap orang berdasarkan kedudukannya. Berbeda antara kesalahan seorang mujtahid, dia sampai kepada tingkatan ijtihadnya, dia berijtihad dan tidak nampak darinya hawa nafsu, dia berusaha untuk mengikuti kebenaran namun keliru karena sebab-sebab tertentu, dengan seorang yang menjadi pengekor hawa nafsu. Harus dibedakan. Nah, Syekhul Islam telah menyebutkan panjang lebar dalam kitabnya Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, sebab-sebab perselisihan para ulama. Nah, sehingga para ulama memiliki kedudukan tersendiri di dalam Islam. Ya. Memang mereka itu tidak ma'asum. Sehingga kadang mereka salah. Namun kesalahan mereka yang dibangun di atas ijtihad, kita paham apa makna ijtihad? At-tahri al-haq, berusaha untuk mengikuti kebenaran. Nah, namun subhanallah keliru. Ya. Dia telah berusaha, namun ternyata di dalam Islam dia tetap mendapatkan pahala. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Amr ibn al-As, "Idza hakama al-hakim fa ijtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, ijtihad bukan mengikuti hawa nafsu, berijtihad. Nah, lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun kalau dia berijtihad dan keliru, dia tetap mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Nah, ini keadaan seorang alim. Ya. Naam, Syekh Ibrahim berfatwa bolehnya mengambil dana dari Ihya Ushura. Saya tidak menjauhi dan saya tidak mentahdir dari Syekh Ibrahim. Itu adalah ijtihad beliau, karena itu yang sampai kepada beliau ilmunya. Beliau tidak mengetahui hakikat sebenarnya di manusia ihya terat sebagaimana diketahui oleh para ulama yang lain. Nah, maka dalam hal ini, kalau beliau mengadakan majlis, ya tetap kita perbolehkan hadirkan. Dia seorang alim salafi, belum ada tanda-tanda ittiba'ul hawa. Syekh Abdul Mursyid Al-Anbar, beliau merekomendasi ihya terat. Nah, dan beliau mengatakan tidak sepantasnya berpecah karena permasalahan ihya terat. Nah, dan bahkan telah ditanyakan ketika di Masjid Nabawi, rekamannya ada sama Ana katanya. Nah, ayyib. Tapi apa yang Anda tanyakan kepada Syabdul Muhsin? Apa yang telah Anda masukkan kepada Syabdul Muhsin? Sebenarnya Syekh Abdul Muhsin waradih, mawqif beliau jelas. Mawqif beliau yang beliau sebutkan dalam muqaddimah ketika memberikan rekomendasi pada kitab Madarikun Nawar. Cukup sudah. Itu mawqif beliau. Nah, ketika beliau mengarang kitab Rifqan Ahlus Sunnah, itu gembira. Ya, At-Turatiyun merasa gembira, merasa punya angin. Ya, punya kekuatan. Ada syekh yang mendukungkan. Al-Hasanun, pengikut Abu Hasan juga gembira. Mendengarkan itu. Rifqan Ahlus Sunnah. Ini teguran untuk Syekh Rabi, katanya. Syekh Rabi ini mutasyadid, terlalu keras kepada Ahlu Sunnah, padahal mereka semua Ahlu Sunnah. Pulanglah mereka yang dari Jami'atul Islamiyah atau dari yang lainnya. Dibacakan di mana-mana. Rifqan Ahlu Sunnah, Rifqan Ahlu Sunnah. Maksudnya apa? Rifqan bersama Abdul Khalif, Rifqan bersama Abu Hasan, Rifqan bersama Adnan Ur-Ur, Abu Ishaq Huwaini. Naam. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, akhirnya beliau sebutkan dengan jelas bahwa bukan yang dimaksud kitab saya ini kepada mereka-mereka yang telah keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ashabu fiqhil waqi', bukan itu yang saya maksudkan. Lah siapa itu Abraham bin Khalid, sahibul fiqhil waqi', yang merendahkan para ulama? Nah, jadi itulah. Kadang-kadang kalau mendapatkan angin sedikit, merasa bahwa dia sudah bersama para ulama. Wallahu, kembali kepada permasalahan yang tadi, ma'asyar ikhwa rahimahumullah, bahwa kesalahan seorang mujtahid berbeda. Syekh Abdul Razak, na'an. Ya, beliau misalnya mengatakan bahwa ihya terat dari Ahlu Sunnah. Nah, kita mengatakan itu adalah ijtihad beliau, karena itu yang sampai kepada beliau. Nah, oleh karena itu tugas-tugas kalian yang tinggal di Madinah, yang menjadi calon doktor atau calon S2 dan seterusnya, tugas kalian untuk menyampaikan kebenaran. Apa dampak ihya terat di Indonesia? Nah, apa hakikat dari dakwahnya ihya terat? Itu jelaskan kepada para ulama. Nah, ya, jangan kemudian mengambil kesimpulan, nanya, ya Syekh, ihya terat memberikan dana kepada Ahlus Sunnah dan itu tidak memberikan pengaruh kepada kami. Nah, dan alhamdulillah kami tetap menyebarkan sunnah. Ya jelas. Nah, jawabannya maklum sudah kalau seperti ini. Nah, sehingga barakallahu fikum, pertanyaannya tolong dibenarkan. Kalau menukil fatwa para ulama, tolong dengan pertanyaan agar kita mengetahui. Hadis yang telah kita sebutkan tadi jelas sekali menunjukkan perbedaan. Si fulanah salatul lail, puasa di siang hari, bersedekah begini dan begitu, tapi dia suka menyakiti tetangga. Akhirnya ini menjadi pola perannya tuh, menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Rasulullah ada, la khaira fiha, tidak ada kebaikan dengan satu ini. Nah, sementara yang satunya, si fulana hanya mengerjakan sholat wajib, bersedekah dengan atwa. Nah, tapi dia tidak pernah menyakiti seorang. Min ahlil jannah, kata Nabi alaihi salam. Sangat menentukan. Nah, jadi Barakallahu fikum. Jangan yang diperhatikan itu adalah hal-hal yang menurut kita adalah perkara yang positif. Nah, tapi coba lihat apa dampak negatif. Nah, yang menyebabkan masuknya hiyat turah ke negeri kita ini. An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis Amr bin Al-As yang telah kita sebutkan tadi, kata beliau, فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْحُكْمِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْحُكْمُ فَإِنْ حَكَمَ فَلَهُ فَلَا أَجْرَ لَهُ بَلْ هُوَ آثِمٌ. Adapun bagi orang yang tidak punya keahlian untuk menetapkan hukum, tidak halal bagi dia untuk menetapkan hukum. Kalau dia menetapkan hukum, maka tidak ada pahala bagi dia, bahkan dia berdosa. وَلَا يَنْعَقِدُ حُكْمُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ الْحَقَّ أَمْ لَا. Dan tidak benar hukumnya itu, apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Jadi kalau dia berhukum dengan kejahilannya, benar pun tetap salah. Benar pun tetap salah. لِأَنَّ إِصَوْبَتَهُ إِتِفَاقِيَةٌ. Karena kebenarannya dia kebetulan, bukan dibangun di atas ilmu. لَيْسَتْ صَدِرَةً عَنْ أَصْلٍ شَرْعِيٍ. Tidak dibangun di atas asalin syar'i. Fahuwa asin fi jami'i ahkamihi. Maka dia bermaksiat pada setiap hukum yang menjadi ketetapannya. Sawa'un wafaqas sawaba amla. Apakah sesuai dengan kebenaran atau tidak. Wahia mardudatun kulluha. Wala yu'daru fi syai'in min dhalik. Dan semuanya tertolak dan tidak ada uzur dalam perkara tersebut. Jadi orang mengikuti hawa nafsu yang menghukumi dengan kejahilannya, maka tidak ada uzur baginya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ashabus Sunan dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, al-qudatu thalatha. Qadhi yang menetapkan hukum itu ada tiga. Qadhi yang satu menetapkan hukum dalam syurga, yang duanya dalam neraka. Qadhi arafa al-haqqa faqadha bihi fil jannah. Seorang mengetahui kebenaran lalu dia berhukum dengannya, maka dia dalam syurga. Wa qadhi arafa al-haqqa faqadha bi khilafihi fa huwa fil nar. Dan satu qadhi, dia mengetahui kebenaran lalu kemudian menetapkan yang menyelisihi apa yang dia ketahui dari kebenaran, maka dia dalam neraka. Wa qadin qada ala jahlin fa huwa finnar. Dan satu qadi lagi, dia menghukumi sesuatu dengan kejahilannya, maka dia dalam neraka. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau juga, wal-waqi'i ya'lamu qata'an. Barang siapa yang memiliki ilmu terhadap syariat, memiliki pengetahuan terhadap kondisi yang ada, maka dia mengetahui secara pasti, anna rajula al-jalil alladhi lahu fil islam qadamun salihun wa atharun hasanatun wa huwa min al-islam wa ahlihi bimakanin qad takunu minhu al-hafwatu وَالزَّلَّةُ هُوَ فِيهَ مَعْذُورٌ بَلْ مَعْجُورٌ لِجْتِهَادِهِ. Seorang yang punya kemuliaan di dalam Islam ini, dia memiliki peninggalan yang baik. Naam, atar yang dia tinggalkan juga baik. Dan dia punya kedudukan dalam Islam. Kadang-kadang dia terjatuh dalam kesalahan dan ketergelinciran yang dia diberikan uzur, bahkan dia dapat pahala karena ijtihadnya. Lalu kata beliau, fala yajuzu ayyudda fiha, tidak boleh diikuti pada ketergelinciran tersebut. Wala yajuzu an tuhdara makanatuhu wa imamatuhu wa mansilatuhu min qulubil muslimin. Dan tidak boleh pula ya ditinggalkan begitu saja, dibatalkan kedudukannya, keimamahannya, kedudukannya dalam hati-hati kaum muslimin. Selama dia sebagai seorang mujtahid, dia berusaha mencari kebenaran, keliru. Dia berusaha untuk menjawab sesuatu dengan kebenaran, keliru. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh jatuhkan kedudukannya. Ya, seorang alim. Maka dari sini jelas kenapa Syekh Muhammad bin Hadi mentahrir dari Ihya Uttarat, dan beliau tetap menghargai Syekh Abdul Razzaq sebagai seorang alim mujtahid. Nah, jangan lagi kita mengatakan berarti Anda ini Syekh Muhammad bin Hadi kontradiksi dong. Kalau Anda mentahrir Ihya Uttarat, yang membela dan memberi fatwa kepada Ihya Uttarat lebih berhak untuk ditahrir. Katanya Firanda begitu. Berarti Syekh Muhammad bin Hadi ini keliru dalam bersikap. Nah, Anda yang tidak mengerti, tidak mengerti bagaimana menyikapi seorang mujtahid dengan seorang yang menjadi pengikut hawa nafsu. Nah, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syunqiti lebih jelas lagi menyebutkan dalam kitabnya Abu Al-Bayan halaman jilid yang ketujuh halaman 537 533 538, beliau mengatakan i'lam anna al-mukhallidina ightarru biqadiyatain dhannuhuma sadiqatain wa huma ba'idatan 'an as-sidqi. Nah, ketahuilah bahwa orang-orang yang muqallid, ikut-ikutan, ya, mereka tertipu dalam dua perkara yang mereka menyangka bahwa itu adalah perkara kebenaran. Lalu beliau menyebutkan keadaan yang pertama. Naam. Lalu setelah itu beliau menyebutkan keadaan yang kedua. Yang ingin kita jelaskan di sini adalah keadaan yang kedua. Kata beliau, wa anna qadiyatu tsaniyah, adapun keadaan yang kedua, fa hiya dhannu muqallidina anna lahum mithla ma lil imam min al-'udhr fi al-khata. Persangkaan orang-orang muqallid, ya, bahwa mereka juga mendapatkan uzur dari kesalahan mereka seperti seorang imam yang mendapatkan uzur. Nah, seperti katanya Firanda, kalau orang-orang yang mereka mengambil dana itu karena mereka taklid kepada fatwa ulama itu salah dan ditahdir, maka lebih utama yang memfatwakan lebih utama untuk ditahdir. Nah, muqallid hada. Nah, kata Syafi'i rahimahullah, mereka menyangka bahwa mereka juga mendapatkan udzur dari kesalahan mereka sebagaimana seorang imam juga bersalah dan diberikan udzur. Rai wa'uhu, penjelasannya demikian. Annahum yabununa anna al-imam law akhta fi ba'd al-ahkam wa qalladuhu fi dhalika al-khata' yakunu lahum min al-udzri fi al-khata' wal-ajri mithla ma li dhalika al-imam alladhi qalladuhu. Bahwa mereka menyangka seorang imam apabila dia bersalah dalam sebagian hukum, lalu mereka mentaklid. Ini kan taklid sekarang. Ya. Sama sekali mereka tidak membahas dari permasalahan yang semestinya. Taklid. Ulama yang mentazkiyah lebih banyak. Taklid. Ulama yang mentazkiyah lebih senior. Taklid. Nah, apa lagi? Ulama yang mentazkiyah guru-guru yang mentahdir murid-muridnya, notabene murid-muridnya, taklid, bukan dalil. Nah, apabila imam itu salah dalam sebagian hukum, maka mereka mentaklid dalam hukum tersebut. Yakunu lahum min al-udhri fil khata' wal ajr. Maka mereka pun mendapatkan udzur dari kesalahan mereka dan juga dapat pahala seperti yang didapatkan oleh imam yang mereka taklid kepadanya. Li'annahum muttabi'una lahu fayajri 'alaihim ma jara 'alaihi, karena mereka hanya mengikuti pendapat ulama tersebut, maka ya berlaku atas mereka para muqallid sebagaimana yang berlaku kepada imam, pada imam, para ulama. Kata Asy-Syaikh Syafi'i, wa hadza dhannun kadzibun batilun bila syak. Ini adalah persangkaan yang dusta dan batil tanpa diragukan lagi, wahai calon doktor. Nah, li'anni ta'allumi kitabillah wa sunnati rasulih wa aqwali sahabati wa fatawihim faqad syar wa ma qassara fima yalzamu min ta'allumi al-wahyi wal 'amali bih. Sebab iman itu yang mereka taklid kepadanya, dia telah mengerahkan kemampuannya untuk mempelajari kitabullah wa sunnatu rasulih dan perkataan para sahabat, fatwa-fatwa mereka. Mereka telah menyingkirkan kemampuan mereka. Mereka tidak mengurangi dalam apa yang seharusnya mereka pelajari dari wahyu dan mengamalkannya. Wa ta'atullahi ala dhawil wahyil munzal. Naam, dan mereka senantiasa taat kepada Allah berdasarkan sinar wahyu yang diturunkan. Wa man kana hadza sya'nuhu fa huwa jadirun bil 'udhri fi khata'ihi wal ajr 'ala ijtihadihi. Siapa yang demikian keadaannya, sepantasnya diberikan udzur atas kesalahannya dan pahala atas ijtihadnya. Wadih. Jelas sekali. Wa amma muqallidu, adapun yang taklid, na'am, faqad taraku an-nazara fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Mereka telah meninggalkan untuk memperhatikan kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa aradu an ta'allumaha i'radan kulliyan. Lalu mereka berpaling untuk mempelajarinya dengan sikap berpaling secara mutlak. Ma'a yusrihi wa suhulatih. Dalam keadaan mereka ingin yang mudah-mudah saja. Kalau imam kan dia telah mengerahkan kemampuannya belajar. Nah, kalau ini, dapat dana 500 juta. Sedikit kalau 500 juta. 1 miliar. Nah, wah, cari-cari. Oh, ada fatwa ulama. Ya, sudah cukup, sudah. Nah, tidak diperhatikan lagi, sudah. Ya. Ada yang mentahwir. Nah, waduh, kalau diikuti yang mentahwir ini, repot. Nah, jadi keren ini. Hah? Tidak dapat dana. Nah, tidak dapat markas. La haula wa la quwata illa billah. Man taraka syai'an la awadahu Allah khairan. Wa nazzalu aqwal rijal alladhina yukhti'un wa yusibun nazilat al-wahyi al-munzal min Allah. Lalu mereka memposisikan pendapat-pendapat para tokoh itu yang mereka bisa bersalah dan benar seperti kedudukan wahyu yang diturunkan dari Allah. Fa aina haula min al-a'immah alladhina qalladuhum. Di mana mereka ini para mukallid dibandingkan dengan imam-imam yang mereka taklid kepadanya? Nah, jangan didudukan seperti wahyu. Nah, kita tayyib, kita bahas. Nah, secara ilmiah. Nah, jangan langsung beri kesimpulan, ajak ulama yang merekomendasi sudah, akhirnya tutup mata dengan kesalahan, penyimpangan-penyimpangan hiyal turah. Ini ma'asyarat ikhwah rahimahumullah. Nah, lalu mereka juga mengatakan bahwa itu kan kesalahan hiyal turah, tidak berpengaruh. Kami hanya menerima dana saja. Kenapa kalian mentahdir kami hanya karena menerima dana? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sekali lagi bahwa mentahdir mereka, para ulama mentahdir mereka itu bukan hanya karena menerima dana. Nah, ini yang sering disalahfahami oleh mereka. Bukan karena dana semata, tapi efek dari itu semua. Dana turun, keakraban semakin, ya, semakin melekat. Nah, dana turun, maka daurah-daurah terus berjalan. Nah, dana turun, kegiatan-kegiatan syaitan mencampur aduk yang hak dan yang batil juga semakin semarak. Sayyid, masih tidak percaya bahwa tidak ada pengaruhnya di Indonesia? Atau berusaha menutup mata dari apa yang telah dia. Nah, kedatangan Abdul Rahman Abdul Khalid. Naam. Kedatangan Abdul Rahman Abdul Khalid. Apa itu tidak cukup? Nah, membela pembelaan, difa'an mustanifan terhadap Yusuf Al-Qardawi, pujian-pujian luar biasa. Dia telah menghabiskan umurnya di jalan Allah. Nah, ini Yusuf Al-Qardawi penggemar Ummu Kulthum. Penggemar Ummu Kulthum. Ya, senang dengan lagu-lagunya Ummu Kulthum. Allahumma musta'an. Ini Yusuf Al-Qardawi yang mengatakan bahwa kami berperang melawan Yahud bukan karena agama, tapi karena masalah tanah. Namanya masalah tanah, ribut. Nah, Allahumma musta'an. Yusuf Al-Qardawi yang telah melecehkan, merendahkan kedudukan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, yang mengatakan ketika memberikan pujian kepada pemilu yang ada di Yahud Israel, mereka sebut Israel. Nah, itu betul-betul sportif, tidak seperti di negara ini, di Mesir. Ya, jadi pemilu pemenangnya 99.9999% ini tidak mungkin katanya. Kemenangan mutlak seperti itu. Allah saja kalau turun untuk menjadi capres, alhamdulillah, untuk mencalonkan dirinya, tidak akan mencapai nisbah persen yang demikian. Ada ini yang dikatakan menghabiskan umurnya di jalan Allah, katanya Abdurrahman Bukhari. Allahumma musta'an. Sampai para ulama mengatakan ada kalam riddah, ucapan murtad ini. Nah, harus diperintah untuk bertobat, kalau tidak duribat uduku. Nah, siapa yang menyebarkan makalah Abdul Razak bin Khalifah Asy-Syaiji di Indonesia? Abdul Razak bin Khalifah Asy-Syaiji ini salah seorang murid, kalau benar dikatakan senior-senior, murid seniornya Abdurrahman Abdul Khalif. Orang yang paling dengki terhadap da'watus salafiyah, yang paling benci kepada Syekh Rabi'. Dia mengeluarkan beberapa risalah, di antara tulisannya Al-Khututul Aribah li'usuli ad'iyah as-salafiyatul jadidah. Nah, lalu dia lanjutkan dengan risalah yang berikutnya, Adwa ala fikr du'ati salafiyatul jadidah. Nah, yang menjelaskan kata dia bahwa pemikiran Syekh Rabi itu pemikiran salafi baru. Lalu kemudian tambah lagi, semakin berani dia menulis risalah, Al-Badi' fi bayani manhaj Dr. Rabi' dirasa naqdiyah. Naam, Al-Badi' dalam menjelaskan manhajnya Dr. Rabi'. Jadi dia sebut doktor bukan syekh, ya. Iya. Naam. Ini Abdul Razak Asy-Syaiji yang mentaan Ahlus Sunnah, mentaan para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Di salah satu makalah Asy-Syaiji Abdul Razak ini, ketika dia mengisi makalah di Universitas di Al-Kuwait, situ yang ikut yakni para wanita, ya. Nah, majelisnya para wanita, salah seorang di antara wanita itu ada yang Rafidhi, nah, Syiah. Kebanyakannya yang hadir itu ya di hadapan Abdul Razak Syaiji tanpa hijab, wanita-wanita mutabarrijat. Nah, dalam salah satu yang dia sampaikan di majelis tersebut, dia mengatakan, innahu minal khata' munaqashatu qadiyatil mar'ah min manzurin syar'i wa din, li'annana lasna fi mujtama'in islam nahtakimu fihi ilal halal wal haram. Merupakan satu kesalahan kalau kita nikash, yakni membicarakan perkara seorang wanita itu dari sisi syariat, dari sisi agama. Nah, kekeliruan katanya. Bahas wanita dilihat dari sisi agama. Nah, keliru. Kenapa? Karena kita tidak sedang berada di masyarakat Islam yang berhukum dengan perkara yang halal dan haram. Jadi dia berada di negeri Kuwait, dia mengatakan kami tidak sedang berada di masyarakat Islam. Berarti kanan kirinya apa itu? Dia termasuk orang yang membagi tauhid menjadi empat bagian. Tauhidul Hakimiyah. Nah, tidak akan jauh dari Abdurrahman bin Khalid. Bal fi mujtama'in nahtatimu fi ila dustur. Namun kita berada di masyarakat yang kita berhukum berdasarkan undang-undang buatan. Wa bittali ila niqash qadiyyah al-ma'am min manzur anna hunaka ajilla tujizu wa ukhra la tujiz hadath wa madja'ah bil waqt. Tambah lagi bahwa kita membicarakan urusan wanita ditinjau dari sisi syar'i, bahwa di sana ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang tidak membolehkan, ini sia-sia dan menyia-nyiakan waktu. La haula wa la quwata illa billah. A'udzu billah dari orang yang seperti ini, yang merendahkan kedudukan syariat. Tidak mau dilihat dari sisi syariat. Lalu syariat apa? Nah, dilihat dari sisi undang-undang yang berlaku katanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang poligami. Misalnya berbicara tentang poligami. Kalau kita berbicara tentang Islam, kita menyebutkan dalil-dalil disyariatkannya poligami. Iya kan? Allah jelas. Dalil dari Al-Kitab wa Sunnah. Ditinjau dari hukum negatif, gimana poligami itu? Boleh gak? Hah? Boleh gak? Nah, boleh, tapi syarat-syarat ini macam-macam yang tidak terdapat dalam Al-Kitab wa Sunnah. Lalu gimana? Kita kesampaikan masalah syar'i. Nah, menikah dengan seorang wanita umurnya 15 tahun. Kita tinjau dari sisi syar'i. Boleh enggak pernikahan dini seperti ini? Hah? Rasulullah menikah Aisyah berapa tahun? Nah, lalu dilihat dari sisi positif, hukum negatif. Nah, ya, ya subhanallah. Akhirnya ini orang mau mendakwahkan Islam, ingin berhukum dengan hukum Islam, atau ridha dengan hukum yang sudah ada. Lalu mana keislamannya? Ya, ini yang mentaan para ulama salafiyin, lalu disebarkan dari kenangan sumbernya itu. Disebarkan melalui Yusuf wa Isa, terjemah apa? Disebarkan di mana-mana. Nyebar waktu itu. Nah, ini apa bukan dampak ya? Pengaruh dari Ihya Uqra atau sekedar dana saja yang turun? Nah, itu pengaruhnya besar. Nah, daurah-daurah yang didirikan itu siapa yang mengisi? Di tempatnya di mana? Pindah-pindah daurah Ihya Uqra, kadang-kadang di Pengaran. Nah, kumpul macam-macam manusia di sana. Ya, yang pernah menerima dana Ihya Uqra, yang menerima dana Ihya Uqra itu macam-macam. Ada yang ngaku salafi, ada yang enggak ngaku sama sekali, aqlani, mu'tazili, ikhwani. Macam-macam kumpul karena yang mengadakan Ihya Uqra, maka yang pernah dikasih dana kumpul di situ. Nah, ya memang lumayan, masya Allah, dananya besar tiap saat makan puas. Orang yang jauh rumahnya dananya lebih banyak kalau pulang. Pulang itu gemuk, nambah berapa kilo. Nah, ya Allah musta'an. Ya, yang ajar Syarif Hazza. Nah, sama yang lain-lainnya itu mengajarnya. Nah, jadi masih tidak percaya kalau tidak ada pengaruhnya. Syarif Hazak yang yakni membela Abdul Khaliq, membela Abdullah Sabit, ya. Nah, dia menyebutkan dalam kitabnya, dia punya pernah mengarang satu buku judulnya Kashfuz Zuri wal Buhtan. Nah, kebetulan bukan saya penerjemahnya waktu itu. Nah, ya, yang lain juga takut menerjemahkan. Yusuf Isa juga kelihatan enggak mau menerjemahkan. Ya, akhirnya suruh terjemahkan orang awam, artinya orang yang tidak mengerti tentang Salafiyah, ya. Kemudian enggak ngerti sama sekali. Nah, selesai terjemahnya memang cepat. Tapi ya karena tidak mengerti tentang kondisi. Nah, akhirnya dia menjelaskan tentang Firqatul Haddadiyah, diterjemahkan Firqah si pandai besi. Dari karena hadith, mungkin dari hadith, dari Haddadiyah Firqah orang-orang pandai besi misalnya. Allahu musta'an. Ya, karena enggak ngerti kondisi, ya. Dia menulis tentang apa enggak tahu mereka itu. Nah, hanya buku ini saya enggak tahu siapa yang masih punya. Saya sendiri sudah enggak punya. Tapi penukilan-penukilan itu alhamdulillah sebagainya masih ada. Pada halaman yang 137, ya, dia menyebutkan tentang Asy-Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Kata dia, Asy-Syaikh Abdurrahman Abdul Khaliq. Jadi dia ini sedang menyebutkan siapa guru-gurunya. Ya, kepada siapa dia pernah belajar. Di antaranya, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Abdul Khaliq min al-ulama'i salafiyyin wad-du'ati al-'alamin. Di antara para ulama salafiyyin dan di antara da'i, ya, al-'alimin yang 'alim. Syarah li athna' ziyaratihi li Misra. Dia telah menjelaskan, mensyarah padaku ketika dia sedang berziarah ke Mesir pada waktu itu, tahun 1401 Hijriah. Dia menjelaskan bab tentang masalah al-qada' wal-qadar dari At-Tahawiyah. Thumma lam altaqi bihi haitsu lam yanzil Misra. Kemudian saya tidak pernah lagi bertemu dengannya, di mana dia tidak pernah turun lagi ke Mesir, dan saya bertemu setelah itu tahun 1416 fil Kuwait, di Kuwait. Nafa Allah, semoga Allah beri manfaat. Asy-Syaikh min al-ulama'is salafiyyin. Ini yang diutus dari Ihya'ut Turats. Naam, yang datang ngajar di daurah, ditambah lagi dengan yang diistilahkan dengan mulazamah satu tahun. Kebetulan saya juga termasuk orang yang yakni mengikuti program itu. Nah, ya, semoga Allah memaafkan dan mengampuni saya. Nah, ya, walhasil diajarkan. Nah, Yusuf Ibn Ba'isa mengajarkan al-hikmatu fi da'wati ilallah. Walhasil menyentuh sekian para ulama, membela Salman al-Auda, Safar al-Hawali, tanpa rasa malu. Nah, dalam majlis-majlis tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Masih juga kita mengatakan di Indonesia. Nah, Ihya'ut Turats mengadakan daurah di Makassar. Saya tidak mengikuti kebanyakan daurah Ihya'ut Turats, tapi saya menceritakan apa yang saya alami. Ihya'ut Turats di Makassar. Ada satu pesantren namanya Darul Istiqamah. Al-Istiqamatu ala Dhalalah. Naam. Darul Istiqamah. Mencoba. Nah, daerah Maros ini, ya, mungkin kalau mau bicara yang lebih faham tentang pesantren ini, Ustaz Sarbini tanya, beliau pernah di sana. Nah, manhaj yang diterapkan di pondok pesantren ini adalah manhajul ittiba. Bagus kan? Mutabah. Tapi bukan mutaba'atul Rasul, mutaba'atul Amir Ma'had. Ittiba kepada pimpinan pondok pesantren. Nah, jadi apa kata pimpinan? Itulah. Itulah yang menjadi hujjah. Nah, jadi kalau pimpinan sudah menetapkan, antum mau masukkan ini tidak benar, ini salah, bertentangan dengan dalil, gak mempan. Nah, untuk mau menjelaskan pada mereka tentang isbal itu haram, tidak bermanfaat sampai datang keputusan dari imam. Nah, karena mereka punya prinsip bahwa, ya, prinsip di pesantren tersebut, prinsipnya adalah prinsip sholatul jamaah. Prinsip sholat jamaah. Jadi makmum harus ikut. Nah, apa yang dikatakan oleh imam, makmum harus ikut. Salah benar. Iya kan? Salah benar harus ikut. Nah, mereka menetapkan bahwa sholatul id takbirnya sekali saja, sama seperti sholat biasa. Nah, sama seperti sholat yang lainnya. Kalau nggak salah mungkin sampai sekarang ya. Kalau sholatul id sekali. Karena kata amirnya, kata imamnya, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang takbir 75 rakaat pertama dan kedua itu lemah. Hadis-hadisnya semuanya lemah. Kalau kita membantah, ya betul lemah. Tapi kalau digabungkan antara yang satu dengan yang lain, itu kuat menjadi sahih. Minimal hasan li ghairih. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, mustalah. Kata dia, tidak. Yang lemah, kalau dikumpulkan dengan yang lemah, ya lemah. Nah, lalu dicontohkan. Afwan, dia mencontohkan tai. Kalau dikumpul dengan tai, ya tai. Nah, ya seperti itu. Akal-akalan. Nah, akhirnya tidak lagi memandang kepada faedah yang ada. Nah, faedah para ulama. Ya itu sudah. Maksudnya kan dipermisalkan dengan yang masuk akal. Lidi, kalau dikumpulkan dengan yang lidi yang semisalnya itu kan jadi kuat. Iya kan? Kalau satu-satu mudah dipatah. Tapi kalau sudah banyak, gak bisa. Maka dengan majmu'ut turuq, berkumpulnya jalan-jalan yang lemah, itu bisa menjadi hasan li ghairi, bahkan bisa menjadi sahih. Nah, mereka ketika berpendapat bahwa takbir itu satu kali saja, rakaat pertama dan kedua, akhirnya tidak mengikuti seorang pun dari kalangan para ulama. Tidak seorang pun dari ulama ussalaf yang mengatakan takbiratul id itu satu-satu. Tidak ada. Mereka hanya berselisih dalam hal berapa jumlahnya. Nah, namun tidak ada yang mengatakan rokat pertama satu kali, rokat kedua satu kali. Tidak satu pun. Nah, seperti itu cara mereka berdalil. Dan nasihati isbal haram, tidak mau. Kalau bukan mestinya imam yang menetapkan. Nah, ya, sampai satu ketika imamnya ini, karena desakan harus pelihara jenggot, jenggot itu wajib untuk dipelihara umatnya. Nah, dia mengatakan, ya sudahlah, jenggot ini kan tumbuh terus. Jadi kalau digunting, dicukur, tumbuh lagi, cukur, capek. Jadi biarkan sajalah. Nah, jadi memelihara jenggot bukan karena dalil. Memelihara jenggot bukan karena dalil. Tapi ya daripada capek, ya sudah biarkan saja. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Ini dana ihya uttraf, luar biasa. Sana bangun tahfidzul Quran, bangun rumah sakit bersalin. Nah, dan mendirikan daurah di sana. Kebetulan salah satu daurahnya saya sempat menghadiri. Kumpul lagi-lagi kumpul dengan macam-macam manusia. Nah, cuma karena ada yang mengadakan ihya uttraf, ya kita ikut sajalah waktu itu tentunya. Nah, macam-macam orang dari Wahda, wah ini Aqlani. Nah, itu ya, yang diantara yang diajarkan ada yang bagus sih, menjelaskan tentang karakteristik manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi setelah itu, waduh, di kamar itu jadi perbincangan kumpul Aqlani, wahada, hizbi, hada, mu'tazili. Nah, macam-macam. komentar-komentar mereka itu. Ya. Waktu itu saya sempat bertanya kepada salah seorang, saya lupa siapa namanya. Syekh, sekarang ini banyak orang berbicara tentang Abdul Rahman Abdul Khalid. Gimana pendapatmu tentang Syekh Abdul Rahman Abdul Khalid? Padahal anak tanya itu dengan adab. Anak sebut Syekh. Anak cuma mau dapat keterangan dari dia. Semenjak saya bertanya itu, tidak dikasih jawaban, bahkan anak tidak diajak ngomong sama dia. Tidak diajak ngomong sama sekali. Ada apa ini? Kalau ingin jelaskan, iya kan? Hasilnya asyarul ikhwar rahimakumullah. Apakah yang seperti ini juga tidak dikatakan dampak dari Ihya Uttur'at? Jadi bukan hanya para pedagang yang kesini itu. Ngasih uang sekalian kegiatannya. Allahumma musta'an. Akhirnya orang semakin memudah-mudahkan bergaul dengan hizbin itu, semakin yakni seakan-akan menjadi satu hal yang lumrah di kalangan mereka. Karena pergaulan seperti ini, berkumpul, ada daurah dilakukan oleh Ihya Uttur'at, dan semua itu jadi ashab, jadi asdiqa, iya kan? Akhirnya kalau pulang kan ada semacam nostalgia, kumpul, nanti mau ke daerah, saya punya teman si Fulan, ya sudah, ketemu akhirnya, iya kan? Hilang al-wala wal-bara, hilang. Tidak lagi memperhatikan dia dari mana, bagaimana pemikirannya, sudah tidak diperhatikan. Allahumma musta'an. Kemudian juga termasuk di antara yang menunjukkan hal ini, mereka semakin bermudah-mudahan, mereka seakan-akan berkumpul dengan orang-orang yang mengajak kepada asyar wa dalalah. Kita mungkin mengenal satu yayasan yang disebut dengan Muassasatu As-Safwa. Tahu ya? Yayasan As-Safwa yang berpusat di Jakarta. As-Safwa yang juga termasuk pendukungnya, pendananya, seorang yang bernama Muhammad Khalaf. Ada ma'ruf di Indonesia, bahkan di As-Saudiyah. Diketahui sebagai seorang sururi, pembela Salman, Safar, merendahkan para ulama. Siapa yang melihat situs As-Safwa sampai sekarang, kegiatan-kegiatan As-Safwa, di antara yang disebutkan di situs tersebut ketika menyebutkan tentang kaset-kaset yang disebarkan oleh Yayasan As-Safwa ini, menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar ta'awun, kumpulnya dengan hizbiyun, pembelanya kepada hizbiyun. Antum tidak akan mendapatkan kaset Syekh Rabi. Antum tidak akan mendapatkan kaset Syekh Ubaid. Namun yang adalah tabjil orang-orang yang mereka berjalan di atas inhiraf. Ada kaset Syekh bin Baz, kaset. Tapi yang tidak membantah mereka. Dan dari kaset-kaset sekian banyak nama-nama kaset tersebut dan orang-orang yang berbicara di dalamnya, kebanyakan saya tidak mengenal mereka, namun ada orang-orang yang di situ disebutkan dan yang disebarkan. Di antara mereka, mereka menyebarkan kaset-kaset Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Sekian kaset disebutkan, 76 kaset. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Tariq Suaidan. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Nabil Al-Awadhi. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Abdul Wahab At-Tariri. Mereka menyebarkan kaset-kasetnya Sa'id bin Musfir dan lainnya. Namun yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang diketahui para ulama berbicara tentangnya. Adapun tentang para suwaidan, naam, maka Tariq As-Suwaidani dikenal sebagai seorang qas, tukang cerita. Tukang cerita, senangnya kalau ceramah itu cerita. Naam. Ya. Nah, dia ini kalau cerita macam-macam yang diceritakan sampai menyentuh permasalahan yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menceritakan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Pertikaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhumah itu diceritakan panjang lebar. Nah, padahal di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sukut, diam dari perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Nah, jangan sampai seorang ketika terlalu panjang memberitakan akhirnya menyentuh kehormatan sebagian sahabat. Nah, inilah yang dilarang oleh para ulama. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz, yang Tariq Suwaidan, beliau mengatakan, nasahna bi'adami nashri wa idha'atil asyriqah allati tata'allaku bi asyriqatin fil fitnati allati baina sahabah. Kami nasihatkan untuk tidak menyebarkan kaset-kaset yang menyangkut kaset-kaset fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga beliau ditanya tentang kaset-kaset Shalih Suwaidan, Tariq Suwaidan, maka beliau mengatakan, ana ansahu biistima'il asyriqatil mufida min ayyi insanin kana. Saya menasihatkan untuk mendengarkan kaset-kaset yang berfaedah dari siapa saja. Wa uhadhiru min al-istima' min al-ashrifati ghairi al-mufidah min ayyi insanin kana. Dan saya peringatkan untuk mendengarkan kaset-kaset yang tidak berfaedah dari siapa saja. Wal insanu fahimul aqil ya'rifu ma laysa bimufid wa ma kana mufidan. Seorang manusia yang faham, berakal, dia akan mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. فَأَيُّ أَشْرِفَةٍ تُنْشَرْ تَنْشُرْ مَحَدَّةَ بَيْنَ الصَّحَابَ مِنْ أُمُورِ الْإِجْتِهَادِيَةِ الَّتِي أَدَّتْ إِلَى اقْتِتَالِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ عَلَى وَجْهِ الْخَطَأْ وَالْعَمْدِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُجْتَهِدُونَ. Adapun kaset-kaset yang menyebarkan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat dari perkara-perkara ijtihad yang menyebabkan terjadinya saling bunuh-bunuh di antara mereka, ya, dengan cara menyalahkan, naam, atau sengaja, naam, ala wajhil khata' wal 'amd alladhi hum fi mujtahidun, apakah dengan cara tidak sengaja ataukah sengaja yang mereka itu para sahabat berijtihad. Fa inna hadhihi al-ashritah la yajuzu istima'uha, maka kaset-kaset ini tidak boleh didengarkan sama sekali. لأنها لا بد أن تؤثر في القلب, sebab itu akan memberikan pengaruh ke dalam hati. الميل مع هؤلاء وهؤلاء وما دام الإنسان في عافية والحمد لله. Beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang sikap Ahlu Sunnah dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di kalangan para sahabat. Fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Demikian pula ditanya tentang kaset-kaset Tariq Suwaidan, kata beliau, هذه الأشرطة لا يجوز ترويجها ولا بيعها ولا شراؤها. Kaset-kaset ini tidak boleh disebarkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. بل يجب منعها, wajib untuk dicegah. Mereka sebarkan. Allahumma musta'an. Demikian pula fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ya, kata beliau, wallahi man yatahajjam ala sahaba hadha yajni ala nafsih. Ya, barang siapa yang menyerang para sahabat, maka ini akan merusak dirinya sendiri. Beliau juga secara, menjelaskan secara panjang lebar. Nah, dan yang lainnya. Kemudian fatwa dari Syekh Shalih As-Suhaimi, ketika beliau ditanya, di sana ada sebagian da'i ya, mereka memiliki kaset-kaset yang tersebar. Mungkin juga ada padamu ya Syekh, seperti kisah-kisah para nabi. Kata Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahullah, taksit Tariq As-Suwaidan, yang kamu maksud itu kasetnya Tariq Suwaidan, hada dajjal. Ini orang dajjal. Tapi kata As-Suffah, alim, da'i, hada dajjal, yajibul khalasu min ashrutatihi wa min kutubihi. Orang ini dajjal, wajib untuk berlepas dari kaset-kasetnya dan kitab-kitabnya. Wa huwa yata'assabu bidda sunnah, dan dia fanatik melawan sunnah. Melawan sunnah. Walahu nadwa uqidat fil Kuwait fi ghayatil khuturah, dan dia punya seminar yang diadakan di Kuwait sangat berbahaya. Yanalu fiha min as-sahabah wa yanalu fiha min as-sunnah wa yumani fiha ar-rafidah, yang dia menyentuh para sahabat, menyentuh sunnah, merendahkan sunnah dan mendebati orang-orang rafidah. Wa yara annahu yajuzu lama yusubbu sahabah ghayatan ma'a ahli sunnah, dan dia berpendapat bahwa boleh bagi orang rafidah Syiah mencela sahabat, tapi jangan dicela di depan ahli sunnah. Jadi kalau mencela silakan, tapi di WC atau di tempat sepi, jangan di depan ahli sunnah. Wa ala kulli halin ashrutatuhu mali'atun bid dajal wal akadhib wal qasas wal ahadith al mawdu'ah wa tahwin min sya'ni sahabah. Nah, yang jelas kaset-kasetnya dipenuhi dajjal, kedustaan, kisru dan merendahkan para sahabat. Wa tahwin min al khilaf baina ahli sunnah baina rafidah, dan meremehkan perselisihan terjadi antara ahli sunnah dengan rafidah dan orang-orang mulhid. Wa ashrifatuhu mali'atun bil khasya' wa mali'atun bil tahwin wa mali'atun bil asya' allati kulluha mukhalifatun lis syar'i mukhalifatun lid da'wah allati la tamuttu ila manhaj ahli sunnati bisilah. Kaset-kasetnya penuh dengan kebatilan, penuh dengan penghinaan, semuanya menyelisihi syariat, menyelisihi dakwah yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ahli sunnah. Wahai orang-orang as-suffah, seharusnya kalian mendengarkan nasihat para ulama dalam hal ini. Muhammad bin Saleh al-Munajjid. Nah, Syekh Rabi' ditanya tentang Muhammad bin Saleh al-Munajjid, kata beliau, huwa ra'sun min ru'usil khutbiyah. Naam, sudah cukup itu. Ya, ra'sun min ru'us al-khutbiyah, salah satu di antara tokoh-tokoh al-Qutbiyah. Nah, ya, mengagungkan Sayyid Qutb, luar biasa. Nah, Salim bin Eid al-Hilali menyebutkan dalam kitabnya Al-Jama'atul Islami fi Dha'il Kitab wa Sunnah halaman 118, termasuk di antara uslubnya Ahlul Bid'ah dan orang-orang yang menyimpang. Tasma'u ahadahum yatakallam fi mas'ala thumma yad'u khilala aqidatahu al-kharibah wa madhhabahu al-qabith. Engkau mendengarkan salah seorang mereka itu berbicara dalam satu masalah, lalu meletakkan atau memasukkan, menyusupkan akidahnya yang rusak dan madhhabnya yang rusak. Nah, وقد انتشر هذا الأسلوب البدعي في الأشرطة السمعية لكثير من الحزبيين. Dan telah menyebar cara-cara bid'ah ini pada kaset-kaset yang biasa didengarkan dari kebanyakan hizbiyun, di antaranya Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Wal Qarni, Washinkriti. Maksudnya siapa ini? Muhammad Mukhtar ya, bukan Al-Amin Mukhtar Shinkriti. Wal-Awadhi, Nabil Al-Awadhi, disebutkan termasuk di antara kaset-kaset yang disebarkan Safwan. Wal-Uraifi, Muhammad Al-Uraifi juga disebutkan kaset-kaset Safwan. Wa-Tahiri, Abdul Wahab Al-Tahiri juga disebutkan, juga termasuk di antara kaset-kaset Safwan. Wa-Khalid, ومحمد حسان تكلم على اشراط الساعه والاخلاص او الاخلاق. ما كان يقرأ جدول جدولنا بقص بقص جدولنا هذا فإذا به يخرج عن الموضوع أسماء ورأسا tiba-tiba dia keluar dari pembahasan dalam kaset itu, lalu dia memberikan pujian kepada rusul bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah seperti Jamaluddin Al-Afghani, Abu Al-A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Al-Turabi, Al-Khumayni, nah dan seterusnya. فعلى الشباب المسلم المتعطش لدينه أن يحذر من أساليب أهل البدع الأقدمين والمعاصرين ويفر من أشرطتهم فراره من الأسد. Maka wajib bagi seorang pemuda muslim yang haus dengan agamanya agar berhati-hati dari uslub-uslub ahlul bid'ah, baik yang dahulu maupun yang sekarang, dan berlari dari kaset-kaset mereka seperti larinya dia dari singa. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, Ibrahim Ad-Duish. Nah, Syekh Rabi' ditanya tentang Ibrahim Ad-Duish. Ya, apakah boleh mendengarkan kaset-kaset Ibrahim Ad-Duish? Kata beliau, la. Nah, tidak diperbolehkan, tidak boleh, tidak boleh. Nah, kemudian beliau ditanya, apa sih Syekh, boleh kami rekam kaset-kasetnya walaupun dalam nasihat-nasihat? Kata Syekh, la mawa'id wala syai. Tidak dalam nasihat, tidak pula yang lainnya. Nasihat-nasihatnya makhluqa bil ahadith wa dha'ifa wal akhbar sayyi'ah. Ya, dipenuhi hadith-hadith dha'if dan berita-berita yang buruk. Nah, dan itu adalah pembukaan yang besar untuk memerangi as-salafiyyin. Nah, demikian pula fatwa dari Al-Syeikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Nah, beliau ditanya tentang kaset-kaset Ibrahim Duwaish. Kata beliau, nah, kullu man hasala minhu ma hasala min asyafahat yambagi ayyubta'ada an asyrutatih wa alla nasma asyrutatahu li'annahum yadussuna summa fil asal. Semua apa yang terjadi, apa yang ada, yang dia perbuat, nah, dari berbagai penyimpangan, wajib sepantasnya untuk menjauhkan diri dari kasetnya. Jangan kita dengarkan kasetnya karena mereka menanamkan racun dalam madu. Nah, ya ini akan menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat dalam keadaan mereka tidak merasa. Sa'id bin Musyrin termasuk orang yang sangat benci kepada Syekh Rabi', dan dia mentahdir Syekh Rabi'. Nah, dan dia punya ucapan-ucapan yang menyanjung-nyanjung na'am ru'us al-hizbiyah seperti al-Qaradawi, na'am, demikian pula Muhammad Qutb, ya, dan yang lainnya dari tokoh-tokoh hizbiyah, dan merendahkan seorang untuk membicarakan tentang syirik-syirik, na'am, yang wajib sekarang berbicara tentang tauhid, ya, tentang syirik-syirik hukumah pemerintah yang tujuannya adalah takfir. Wallahu musta'an. Nabil al-Awadhi ini juga termasuk du'at al-Ikhwan Muslimin, du'at Ihya' al-Turat yang berada di Kuwait. Nah, dan orang ini juga melakukan pembelaan kepada al-Ikhwan Muslimun dan merendahkan kedudukan para ulama. Nah, ya, dan yang lainnya. Tapi kenapa kita menyebutkan, ya, nama-nama orang ini dan apa hubungan As-Sofwa? Kenapa kok kita menyebutkan di majelis ini, na'am, lalu menyebutkan kaset-kaset yang disebarkan oleh As-Sofwa? Di sini kita ingin mengingatkan bahwa As-Sofwa sama sekali tidak menyeru kepada al-manhajus salafi yang bersih, yang sahih. Nah, kaset-kaset ini menunjukkan syahid, ya. Lalu apa hubungannya dengan duat orang-orang yang menerima dana di Hayat Turat di Indonesia ini? Silahkan dibuka situsnya dalam kegiatan-kegiatan Yayasan As-Sofwa. Ketika mereka mengadakan kegiatan pada 25 Rabiul Awal sampai tanggal 1 Rabiul Akhir tahun 1421, ini 9 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2000. itu diadakan program diklat da'i dan mubalik PD2M, yaitu program penempaan da'i menjadi lebih berkualitas. Nah, ini diadakan di Ponpes Yatim Ibnu Taimiyah Cijeruk Bogor. Yang menjadi tema sentral PD2M adalah kaidah ingkar mungkar dan kaidah fikhiyah. Hadir pada acara tersebut sebagai pemateri adalah Syekh Khalid bin Abdullah Al-Muslih hafizahullah. Beliau adalah dari syekh yang tidak asing lagi bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dunia abad 21 ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita dengarkan dia dari kalangan Sururiyin. PD2M ini mengkaji secara detail dua buah kitab yang sangat urgen, yaitu Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar, Syekhul Islam Taimiyah. Al-Qawa'id al-Fiqhiyah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Acara yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni sampai 3 Juli tahun 2000 Masehi ini diikuti oleh 78 dai yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dua orang mustami'. Mereka adalah pertama Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas, mudir Yayasan Minhajus Sunnah Bogor; Ustadz Abu Nida Khomsaha Sofwan LC, mudir Yayasan Majelis At-Turab Yukut Hadir; Ustadz Khalid Syamhudi LC, Ustadz di Ma'had Imam Bukhari, mungkin sekarang sudah pindah punya ma'had sendiri; Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani LC MA, tidak puas dengan LC ada MA nya lagi; Ustadz di Jazirah Sumatera bagian utara. Nah, ya tertulis Jazirah ya akhir. Nah, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC, mudir Ma'ad Al-Irsyad Pengarang Salatiga; Ustadz Abu Haidar Sundawi Al-Sundawi, mudir Yayasan Ahlus Sunnah Bandung; Ustadz Asmuji Muhayyad LC, mudir Ma'had Imam Syafi'i dan empat staf pengajarnya; Ustadz Ali Nur LCMA, Ustadz di Jazirah Sumatera Utara; Ustadz Farid Qasim Anus, Ustadz di Jeddah Dakwah Center Jeddah, Nam Kingdom Saudi Arabia; Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basari LCMAG DAIJ Jawa Timur; Ustadz Muhammad Zahri Omaruddin; Ustadz Gais Ibnu Umar Bawazir Al-Irsyad Pemalang; Ustadz Masruhin Sahal, mudir Ma'had Taif Al-Mansurah; Hashim Rifai Adayman Syadan; Ustaz sejumlah dari NTB, sejumlah dari Makassar dan yang lainnya. Acara ini dibuka secara langsung oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, tokoh Sururiyin, dengan didampingi oleh Mustafa Aini, Ketua Departemen Dakwah As-Sofwah. Nah, beliau ini orang yang demikian perhatian dan terus membantu tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Juga acara diklat tersebut ditutup pada hari ketujuh oleh Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin LC, Wakil Ketua Departemen Dakwah As-Sofwah. Terus disebutkan hadiah-hadiah, ya, dapat macam fatwa edisi Lux Taisirul Karim Rahman, ini terbaik kedua, 3-7 disebutkan. Nah, menghabiskan dana kurang lebih tidak kurang dari 30 juta rupiah tersebut. Nah, ya semakin bertambah kegiatan semakin banyak. Nah, kemudian kegiatan berikutnya menghabiskan dana lebih dari 61 juta rupiah. Nah, you've got mail. Ya, yang kemarin-kemarin itu sempat di pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya ini pindah ke Bogor Hotel Puncak Pas Bogor. Nah, di kawasan Puncak Pas Bogor, Kamis 8 Juli. Ini menghabiskan dana berapa ini? Nah, kurang, tidak kurang dari 110 juta rupiah. Wajar tempatnya puncak pas. Allahu musta'an. Baik. Nah, ini tidak ada efek, tidak ada pengaruh. Nah, itu kan dulu kata mereka, itu kan dulu mungkin. Tapi ada enggak pernyataan rujuk? Apakah diamnya mereka melihat itu as-sofa tersebar begitu saja? Nah, bukankah itu menunjukkan takrif dari kalian? Kalau kalian mengingkari, kenapakan as-sofa itu sesat? Tunjukkan, jelaskan. Nah, dan sampai sekarang subhanallah kita tidak pernah mendengarkan sama sekali dari mereka pernyataan sikap yang menunjukkan mereka tarajuh dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Alhamdulillah sebagian ikhwah juga termasuk saya ketika bersama mereka, alhamdulillah kita telah memahami, menyadari dan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat untuk saya dan nasihat kepada para ikhwah sekalian yang terpengaruh dengan fitnah hizbiyah ini, agar segera mereka kembali kepada jalan sunnah. Segera mereka menempuh jalan ramah di atas al-haq. Jangan seorang itu terpengaruh hanya karena masalah dana. Da'wa ilallah walhamdulillah berjalan tanpa dana dari ihya uttirath. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Walaupun berbagai kesulitan kita hadapi, namun itu adalah ujian. Itu adalah risiko dalam berdakwah. Yang wajib bagi kita adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup bertaubat di dalam kamar ataukah berdua berbicara antara satu dengan yang lainnya, tapi sesuatu yang terjadi di hadapan umum, hendaklah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara umum pula. Semoga Allah jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan kepada kita jalan sunnah. Dan semoga saudara-saudara kita yang terfitnah dengan fitnatul hizbiyah, mereka segera menyadari bahwa itu adalah fitnah dan itu adalah kesesatan yang tidak ada habisnya. Apabila seorang terus terlena dengan kesesatan yang demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi seorang dengan kesesatan yang berikutnya. Munculnya kesesatan dan penyimpangan yang berikut itu disebabkan karena dosa dan kesesatan sebelumnya. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah semakin menyimpangkan mereka dari kebenaran. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan. Dalam hati mereka sudah ada penyakit, tapi kalau mereka tidak bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin menambah penyakit-penyakit tersebut. Wallahu musta'an. Dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebutkan ini, kita dengannya bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap yang kita ucapkan akan